أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan membahas hak suami dan istri. Maka mari kita sebagai seorang istri bersegera menunaikan perintah suami kita dalam batasan-batasan yang tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Islam adalah agama yang telah benar-benar menjelaskan urusan-urusan kehidupan seorang Muslim. Satu di antara yang sangat dipentingkan oleh Islam adalah terkait hubungan suami dan istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menjelaskan masing-masing dari suami dan istri hak dan kewajibannya. Apabila pasangan suami istri menginginkan untuk tumbuh kebahagiaan di tengah rumah tangga mereka, falyakum kullu wahidin minhuma bil huquq allati alaihi lil akhar. Hendaklah suami dan istri masing-masingnya berkomitmen untuk memberikan hak yang wajib dia tunaikan kepada pasangannya. Karena sangat disayangkan sebagian pasangan tidak memperhatikan hal ini, sehingga huru-hara, pertikaian di tengah rumah tangganya selalu muncul dan tidak kunjung usai. Maka ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunallah, dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait hak seorang suami, hendaknya ibu-ibu mengingatnya dan mengamalkannya. Saya ulangi sedikit terkait dengan hak tersebut. Yang pertama, mentaati suami apabila dipanggil untuk ke tempat tidurnya. Segera dilaksanakan, segera diikuti, segera dijawab. Jangan sampai kemudian kita atau terancam dengan laknat dari malaikat. Kalau rumah sudah dilaknat, ini merupakan tanda-tanda tidak baik rumah tersebut. Yang kedua, tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang ketiga, tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dan yang setelahnya, seorang istri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Yang kelima, seorang istri tidak memakai harta suami kecuali dengan izin suaminya. Kemudian yang keenam, hendaknya istri mau berhias diri untuk suaminya semaksimal mungkin, apa yang dia mampu pada batasan-batasan syariat, tidak melanggar syariat. Kemudian yang setelahnya, kita sebagai istri menunaikan kebutuhan-kebutuhan suami kita sebagai bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang setelahnya, yang telah kita bahas juga adalah seorang istri tidak mudah meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang setelahnya, yang kemarin kita sampaikan, apabila suaminya meninggal dalam keadaan dia keadaan suaminya meninggal, maka dia berihdad, ya, berkabung kurang lebih berkabung 4 bulan 10 hari bagi yang tidak hamil. Adapun yang hamil, maka sampai melahirkan tidak berdandan, tidak mengundang perhatian untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian yang terakhir, ya, tidak menyebarkan rahasia suaminya. Tidak menyebarkan rahasia suaminya. Ini. Kemudian ibu-ibu, ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, kita bahas di sore kali ini hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Yang pertama, ayyunfiqa 'alaiha. Menafkahi istri. Nafkah adalah hak istri. Sebagaimana di dalam sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu pada kisah Hajjatul Wada', Nabi SAW bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk mereka para istri, kewajiban atas kalian wahai para suami, rizquhunna, memberikan rizki kepada mereka serta memberikan pakaian dengan yang ma'ruf. Naam. Sehingga hendaknya seorang suami bersemangat mencari nafkah untuk istri, demikian pula pakaian, makanan, hasba taqatiz zauj, sesuai dengan kemampuan suami, ya, giat, semangat, semampu apa yang dia bisa. Karena hal ini apabila tidak ditunaikan akan menimbulkan berbagai macam kerenggangan, kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan bulanan. Ketika seorang suami malas, ketika seorang suami tidak bertanggung jawab, akan muncul banyak ketimpangan dalam rumah tangga tersebut. Maka seorang suami hendaknya memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Adapun istri memiliki qanaah, memiliki perasaan bersyukur, memiliki perasaan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menuntut suaminya berlebihan melewati batas kemampuan suaminya. Jadi suami giat dan semangat, adapun istri qanaah dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada suaminya, dan tidak membanding-bandingkan suami dengan suami orang lain ataupun dengan kerabat-kerabatnya yang mungkin saja rizkinya secara kasat mata jumlah dan nominalnya lebih, namun seorang istri mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya yang telah berusaha memberikan nafkah, memberikan rizki serta al-kiswah, pakaian dan makanan dan seterusnya. Sebagian orang timpang pada suaminya yang tidak bertanggung jawab. Sebagian lagi timpang pada istrinya yang terlalu berlebihan menuntut. Ini yang menyebabkan kerenggangan dalam rumah tangga. Keharmonisan pun menjauh dari keluarga tersebut. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Bahkan sebagian orang, istrinya justru yang disuruh mencari nafkah. Istrinya sampai kerja keluar kota, keluar negeri. Suaminya tidak bertanggung jawab. Suaminya tidak bertanggung jawab. Maka tentunya ini tidak baik, ya. Tentunya ini tidak baik. Betapa banyak hal seperti ini membuka peluang untuk keharmonisan rumah tangga tersebut terganggu. Maka untuk itu, bagi para suami bertanggung jawab semampu apa yang dia bisa, bagi istri bersyukur dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya melalui suaminya. Melalui suaminya. Jangan meniru mereka-mereka hadahumullah, yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat. Suaminya tidak bertanggung jawab, istrinya berlaku bodoh, sehingga suami istrinya justru yang keluar negeri, keluar pulau, berinteraksi mencari nafkah, yang banyak sekali di sana pelanggaran-pelanggaran syariat, yang tentunya ini memperparah keadaan hidupnya. Keadaan hidupnya, hidup itu bukan dengan materi saja, namun hidup juga dengan sesuatu yang tidak bisa dimaterikan. Kenyamanan hidup, kenyamanan kalbu, ketenangan jiwa, yang itu sudah diatur oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya pada hak yang pertama ini, seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, banyak sekali, ya, persen yang dengannya keharmonisan rumah tangga tercapai, ya. Ini. Kemudian yang kedua, annahu idza azzabaha la yadhrib wajhaha. Suami wajib tidak memukul wajah istrinya. Suami wajib tidak memukul wajah istrinya apabila ingin mendidik, ya. Apabila ingin mendidik, maka tidak memukul wajah istrinya. Kalau bukan alasan mendidik, alasan KDRT, alasan emosi, alasan bukan didikan, ini lebih haram, ya. Kalau istrinya perlu dididik, itu pun sebagai hak istri, tidak boleh suaminya memukul wajah. Tidak boleh suaminya memukul wajah. Demikianlah salafuna salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wajah merupakan kemuliaan seseorang. Kalau anda, wahai para suami, mencintai istri, ya, mencintai istri anda, maka Islam memberikan pelajaran, jangan sampai memukul wajah. Jangan sampai memukul wajah. Ini hak seorang istri untuk tidak ditampar wajahnya, dipukul wajahnya ketika mereka berbuat salah. Ketika mereka berbuat salah. Kemudian yang ketiga, annahu idza azzabaha la yuqabbih. Seorang istri tidak didoakan dengan qabbahakallah, semoga Allah menjelekkan dirimu, ya. Apabila seorang suami ingin mendidik istrinya, maka tidak mendoakan jelek. Ini hak seorang istri. Untuk suami tidak mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, bahkan ucapan-ucapan yang mengandung doa keburukan, ya. Doa apa? Keburukan. Ini hak seorang istri. Hendaknya seorang suami memperhatikan hal ini, tidak mendoakan buruk istrinya. Ketika memang istrinya berbuat salah, jangan ditambah doa buruk lagi. Kesalahan istri keburukan. Kesalahan istri keburukan. Maka apabila mentakdib, mendidik istri, bukan dengan mendoakan keburukan kembali. Ini namanya seorang suami yang kurang cerdas. Seorang suami yang kurang pintar. Naam. Jadi tidak mendoakan jelek istrinya, ya. Kadang-kadang justru wal'iyadzubillah, sebagian saudara-saudara kita mendoakan buruk ketika marah kepada istrinya, ya, sumpah serapah, berkata-kata buruk. Dalam keadaan dia seharusnya sadar bahwa kalau istrinya buruk, maka dia pun yang akan rugi. Dia pun yang akan rugi. Naam. Kemudian hak yang keempat, annahu idza adzabaha la yuhjar illa fil bait. Istri punya hak untuk tidak diboikot kecuali di dalam rumah. Kecuali di dalam rumah. Dari hadis, dalam sebuah hadis, ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang kita atas diri kita? Ya. Apa hak, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kita atasnya? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, tut'imuha idza ta'imta. Engkau memberikan makan kepadanya apabila engkau makan. Wa taksuha idza iktasaita. Dan engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan janganlah engkau memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan engkau mendoakan buruk istri engkau. Wala tuqabbih. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau memboikot istrimu ketika mendidiknya kecuali di dalam rumah. Ya. Ini kalau diamalkan baik-baik, keharmonisan rumah tangga akan sangat baik. Tapi apabila dilanggar, ini rumah tangga akan hancur. Ya, wal'iyadzu billah. Satu, kalau misal seorang suami memperhatikan makanan dan pakaian istrinya, ini akan menimbulkan barokah di tengah keluarganya. Nabi tidak menyebutkan makanannya harus mahal, pakaiannya harus mahal, tidak. Yang penting jadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibalik, suaminya tidak memperhatikan makanan dan pakaian istrinya, yang terjadi sungguh menyedihkan. Wala tadribil wajha. Demikian pula ketika suami mengamalkan ini, tidak memukul wajah istrinya. Tidak memukul wajah istrinya, maka akan cepat istrinya kembali pada didikan suaminya. Mahabbah, kecintaan, kecondongan istri kepada suami pun akan cepat kembali kepada jalur yang benar. Namun apabila pesan Nabi alaihi salatu wasalam ini dilanggar, seorang suami bermudah-mudahan menampar wajah istrinya, apa yang terjadi, istrinya pun tidak nyaman hatinya, istrinya pun merasa sakit, sehingga akan lebih sulit untuk kembali kepada didikan suaminya. Naam. Ini pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi punya istri 9 kurang lebih, ya, atau 11. Beliau tidak memukul istrinya. Ya, pernah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ada seorang sahabat mengantarkan makanan kepada Rasulullah dari istri yang lain. Tiba-tiba piringnya ditempel, dipukul oleh Aisyah karena cemburu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, ya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam tidak menampar Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan jelek Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta piring yang dipecahkan oleh Aisyah diganti dengan piring, ya, as-sahnu bis-sahni, yang namanya piring maka diganti dengan piring. Ini kalau orang tidak punya kesabaran, ya. Nah, karena sebenarnya orang berpoligami itu harus punya jiwa besar, harus punya hikmah yang baik. Kalau baru punya istri 1 tidak bisa ngontrol, bahaya, ya. Ini barakallahu fikum akan merusak, atau merusaknya lebih banyak daripada pembenahannya nantinya. Ya. Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Nabi SAW tidak hanya bicara, beliau mengamalkannya, tidak memukul wajah istri-istrinya, dan juga beliau tidak mendoakan buruk istri-istrinya. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Seorang suami tidak mengajak bicara istrinya di dalam rumah, agar istrinya sadar. Agar istrinya apa? Sadar. Sebagian ulama mengatakan, oh, tidak mengapa untuk dihajar di luar rumah. Namun ini bisa digabungkan bahwa ketika diboikot di dalam rumah belum juga sembuh, maka seorang istri boleh diboikot di luar rumah. Ya. Sebagian orang kebablasan, istrinya dipukulin di luar rumah, ya. Istrinya diamuk-amuk, ya, dipukul-pukul di luar rumah, memalukan, ya, adu mulut sampai terdengar oleh orang lain. Tentunya ini barakallahu fikum karena masing-masingnya berbuat dosa, tidak menunaikan hak satu sama lain, dan juga tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang suami sabar, seorang istri pun bersabar dengan suaminya, seorang istri bersabar, seorang suami bersabar. Ketika ada sesuatu yang perlu adanya pembenahan, maka seorang suami hendaknya lembut, tidak memboikot kecuali di dalam rumah. Dan seorang istri jangan sampai diboikot oleh suaminya, karena apabila kesalahan istri membuat suaminya marah, bidadari-bidadari mengatakan, wahai para istri, jangan kalian menyakiti Fulan ibn Fulan, karena suamimu itu hanya sebentar dan mampir di sisimu, sebentar lagi mereka akan pindah menjadi suami-suami kami, bidadari-bidadari surga. Demikian kerenggangan ataupun miskomunikasi, terjadi komunikasi yang tidak baik antara istri dengan suami, itu hal biasa. Namun mari kita kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, bagaimana seorang istri memaksimalkan kewajiban atasnya untuk diberikan kepada suami. Demikian pula suami juga demikian. bercermin apa yang kiranya hak istri yang belum dia tunaikan. Yang belum dia tunaikan. At-ta'jib mendidik istri itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan istri-istri yang kalian takut, wahai kaum suami, pembangkangannya. Fa'idhuhunna. Maka nasihatilah para istri tersebut. Wahjuruhunna fil madaji'. Dan boikotlah mereka di tempat tidur. Jangan tidur dengan istrimu ketika takut nusyuznya, yakni istrinya membangkang. Wadribuhun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membuat cacat. Dinasehati, diboikot di tempat tidur, dan yang setelahnya ditingkatkan lagi kalau masih juga ngeyel istrinya, maka dipukul dengan pukulan yang tidak membuat cacat. Pukulan didikan. Fa'in ata'nakum. Maka apabila istri-istri itu sudah mentaati kalian, baik para suami, sudah mau menerima nasihat, ya, fala tabghu alaihinna sabila. Maka janganlah kalian, baik para suami, mencari-cari jalan untuk mencela istri. Ya, untuk mengungkit-ungkit, untuk mengorek-ngorek, ya. Kalau istri sudah mau kembali, istri bisa dinasehati, maka kalian wahai suami jangan mencari-cari, mengungkit-ngungkit celah untuk menjatuhkan istrinya. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Ya, suami kalau merasa tinggi dari istrinya, kalau merasa besar dari istrinya, maka Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada para suami. Maka para suami jangan zalim kepada istrinya. Jangan zalim kepada istrinya. Kalau istrinya memang sudah bisa diterapi, sudah menjadi taat kembali, sudah menjadi baik, maka jangan kita ungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan dia. Jangan membuka pintu-pintu syaitan. Ya, fal aula au fal ula al-wa'du wan nushu. Kalau kita perhatikan An-Nisa ayat 34 ini, yang pertama yang dilakukan oleh suami adalah menasehati, memberikan wejangan istrinya. Ya, tentunya dengan cara-cara yang menunjukkan cinta. Ya, dinasehati bukan dengan harus dengan dibentak-bentak, tapi dengan cara yang sekiranya istri itu bombong, ya, istri itu longgar hatinya, sehingga mudah dididik. Dengan cara-cara yang baik, dengan penuh cinta. Fa in lam tamtasil falhajru. Kalau masih ngeyel istrinya ini, maka diboikot. Ya, maka diboikot. Ya. Fa in lam tamtasil fadzarb. Kalau juga masih ngeyel, dipukul. Wadzarbu ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mencacat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasar sabda Nabi alaihi salatu wasallam, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahun. Dan hak untuk kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian, yaitu janganlah istri mengizinkan seorang pun. Ya, istri tidak boleh mengizinkan seorang pun menginjak furushakum. Ya, furushakum, ya, bisa kasur atau bisa rumah seorang pun yang kalian tidak suka. Wajib istri tidak memasukkan orang ke rumah suaminya yang tidak disukai oleh suaminya. Fa in fa'alna, maka apabila istri itu tetap ngeyel mengizinkan orang masuk rumah yang orang itu dibenci oleh suaminya, fadribuhunna darban ghaira mubarrih, maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, pukullah istri-istri tersebut dengan pukulan yang tidak mencacat, dengan pukulan yang tidak apa? Mencacat. Naam. Ini jadi kita berharap ibu-ibu semuanya, demikian pula muslimah dimanapun anti berada, jangan sampai kejadian seperti ini. Kalau lagi kurang baik, dinasehati langsung nurut, hatinya yang lunak, hatinya yang baik, ya, sehingga tidak perlu dihajar, tidak perlu dipukul, cukup hanya istri yang cerdas itu suaminya diem, kelihatan marah saja sudah takut, ya, suaminya memberikan kode, istrinya sudah paham bahwa saya ada kesalahan, tidak nunggu dinasehati, tidak nunggu diboikot bahkan, dan tidak menunggu dipukul. Karena seringkali kita punya suami juga suami yang sangat baik, sehingga tidak ada pikiran untuk memukul istri dalam keadaan suaminya ini merasa ada ganjalan pada istrinya, sesuatu yang perlu dibenahi, namun suami juga tidak pernah tega untuk memboikot, untuk memukul apalagi. Maka istri yang baik, istri yang salihah adalah istri yang paham, ya. Ini jadi demikian, hajarnya seorang suami kepada istri adalah untuk mendidik, bukan untuk KDRT, bukan untuk menyakiti, bukan. Naam. Ini harus dipahami oleh suami dan juga harus dipahami oleh istrinya. Naam. Kemudian hak berikutnya, annahu idza qadima min safarin alla yufaji'aha bidukhul ilal bait. Termasuk hak istri apabila suami pulang dari bepergian, tidak mengagetkan, ya, tidak mengagetkan. Istri dikabari, haknya istri apabila suami itu pulang dari safar, hendaknya mendapatkan kabar, ya. Nah, mendapatkan kabar. Hal ini berdasarkan hadis Jabir di dalam As-Sahihain. Jabir mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna, maka ketika kita balik pulang ke Madinah, zahabna linadkhul, maka kami pun bersegera untuk masuk rumah. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menasihati kami, amhilu, pelan-pelan, hatta tadkhulu lailan, ya, jangan mengagetkan, ya, hingga, ya, tadkhulu lailan, sampai kalian memasuki waktu isya, likai tamtashitas syaisatu wa tastahiddal mughibatu, agar istri sempat menyisir rambut dan juga sempat mencukur bulu kemaluannya atau mencukur bulu-bulunya. Maksudnya ketika istri dikagetkan pulangnya suami, bisa jadi masih belum persiapan rumah, rumahnya belum ditata, ya, dia juga belum berhias, seorang istri juga belum mempersiapkan dirinya, anaknya, mungkin rumahnya masih berantakan, belum mempersiapkan makan untuk suami yang baru pulang. Berbeda ketika suami memberi kabar, tidak mengagetkan dan memberi tempo waktu. Kalau zaman itu, zamannya Nabi, kan belum ada WA, belum ada telekomunikasi jarak jauh kecuali surat. Maka Nabi SAW menasehatkan kepada sahabat Jabir dan yang lain untuk memberikan waktu. Dan di zaman kita lebih mudah. Hendaknya ini hak seorang istri yang suami hendaknya paham. Bukan supresan ya. Bukan ngaget-ngagiti, bukan. Tapi justru bimbingan Islam itu bukan mengagetkan. Bimbingan Islam mengabari, suami mengabari bahwa saya mungkin nanti malam sampai rumah. Istri yang cerdas, istri yang baik, istri yang salihah, setelah menerima kabar yang itu memang hak dia untuk tidak dikagetkan ketika suami pulang dari safar, dia mempersiapkan rumahnya, berdandan dan berhias dirinya, anak-anaknya juga dipersiapkan untuk menyambut suaminya, untuk menyambut ayahnya dan seterusnya. Bukan justru apa yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang ini dalam rangka surprise ya, dalam rangka ngaget-ngageti, justru itu menyelisih syariatul Islam, menyelisih syariat al-Islam. Ini ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah jami'an, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Beberapa hak seorang istri yang hendaknya ditunaikan oleh suaminya. Ditunaikan oleh suaminya. Masih tersisa beberapa hak. InsyaAllah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Biiznihi subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan keharmonisan dengan suaminya masing-masing. Dan diberi kekuatan untuk ya membina rumah tangga sesuai rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan hak masing-masing istri dengan suaminya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.